Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla mursalin bitah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah fin nar. Para ikhwatin azan yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan yang lalu. Kita masih membahas atau membaca penjelasan tentang manhaj al-sunnati wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin yang kelima. Sebelum kita teruskan, karena ini adalah terkait dengan beberapa kaidah, kita sampaikan poin-poin yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, ialah bahwa di antara manhaj as-salaf terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kaidah di dalam upaya untuk memahami nama-nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Ialah bahwa yang pertama, an asma Allah wa sifatihi tauqifiyatun. Bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah bersifat tauqifiyah. Ya. Ini kaidah-kaidah yang harus kita hafal dan kita pahami, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh melampaui dalil kitab wa sunnah. Semuanya adalah kita harus menerimanya dengan berdasar dalil kitab wa sunnah, tidak lebih daripada itu. Kata Imam Ahmad, la yatajawazu al-Quran wal hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya kita menerima ketetapan yang ada dalam kitab was-sunnah. Ya. Tidak sampai kepada tahrif, ta'til, tamsil atau tashbih. Ya. Atau takyif. Itu yang pertama. Yang kedua, anna ma wasafa Allah bihi nafsah au wasafa bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kun ala zahirihi. Kita sampaikan poin-poinnya saja, bahwa apa yang telah Allah sifatkan kepada dirinya dan yang juga Rasulullah SAW sifatkan terhadap Allah itu adalah hak sesuai dengan makna zahirnya. Artinya ketetapan-ketetapan tentang sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Kitab wa Sunnah itu adalah hak. Kita harus menerima makna secara zahirnya. Adapun hakikatnya itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kaifiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kalau kita mengartikan kata yadullah, ya tangan Allah, sebab yad arti dalam bahasa kita secara zahir adalah tangan. Kita artikan tangan. Istawa al-arsy, istawa maknanya secara bahasa yang telah diterima oleh para ulama adalah maknanya tinggi. Yang ditetapkan makna tinggi, bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Kata yanzil rabbuna, contohnya Allah turun, ya kita yanzil, makna zahirnya yanzil ala turun, kita artikan yanzil rabbuna, rabb kita turun. Maksudnya seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, an-nasalaf yusbituna sifat isbatan bila tamsil. Kemudian yang ketiga, bahwa as-salaf ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan isbat, menetapkannya tanpa tamsil. Tidak seperti musyabihin. Kalau musyabihin isbat ma tamsil, ma tashbih. Kalau ahlu sunnah salafus salih, mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan tanpa tamsil, tidak terjatuh dalam tamsil. Kalau Allah turun, turunnya bagaimana? Tidak membagaimanakan dan tidak memberikan persamaan-persamaan. Tapi turun ya liku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Nah, ya, seperti itu. Turun sesuai dengan keagungannya. Allah punya ain, ainnya ya sesuai dengan keagungannya. Allah punya kodam, kodamnya ya sesuai dengan keagungannya. Semuanya pakai bahasa imma pakai nama yahliku bijalalihi atau taliku bijalalihi. Tergantung yang dinisbatkan kepada Allah tadi sifatnya itu secara bahasa dihukum mudzakkar apa muannas. Kalau kita menetapkan yadullah, yad Allah ya taliku bijalalihi sebab yad dihukumi mu'anas. Ya. Nuzulullah, turunnya Allah, nuzul ya yaliku bijalalihi sebab nuzul masdar dihukumi mudzakkar. Yaliku bijalalihi, turunnya sesuai dengan keagungannya. Ya. Ini jadi isbat tanpa tamsil. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa as-salaf mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat yang naqis, dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang memuat cacat atau mengandung cacat, ya. Mereka menafikannya, mensucikannya yang la yufdi ila ta'til aw tahrif, ya. Tidak sampai kepada ta'til. Tanzih tapi tidak sampai kepada ta'til. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang tapi tanpa ta'til. Tidak seperti kaum Mu'tazilah, Mu'tazilah ya, atau Jabariyah, Jahmiyah atau yang misalnya, mereka mensucikan Allah dengan ta'til. Atau sebagian paham Asy'ariyah dengan anggapan kalau kita nyatakan Allah punya tangan berarti itu adalah tasbih. Nanti kesucian Allah, kemahatian Allah itu apa namanya di situ tidak bisa kita dapatkan. Maka harus kita takwil atau kita nafikan sifat yad bagi Allah azza wajalla. Lah kalau ada dalam Quran kata yadullah bagaimana? Ya kemudian diartikan arti yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi tanzih tapi tidak ta'til atau tidak tahrif. Paham kan ya? Ini al-sunnah. Jadi tengah-tengah. Jadi kalau kaum mu'tilah tanzih disertai ta'til. Nah, kalau kaum musyabihin isbat ma tamsil atau ma tasybih. Al-sunnah tidak demikian. Al-sunnah isbat bila tamsil, tanzih bila ta'til. Paham gak Pak? Kalimat yang singkat itu. Isbat menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih, tanpa tamsil. Kemudian, tanzih mensucikan Allah, tapi tidak sampai kepada ta'til. Ta'til itu apa Pak? Menafikan sifat Allah. Ta'til mana asal dari kata 'attala yu'til ta'tilan, mengosongkan. Maknanya adalah menafikan atau meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu itu ta'dil. Ahlus sunnah mereka tanzih tanpa ta'til atau tanpa tahrif. Ini beberapa poin yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada yang kelima. Kemarin baru membahas sedikit, belum kita bahas atau kita maknakan. Sekarang yang kelima, khamisan. Wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah fi ma yusbituna lillahi minas sifat wa ma yanfauna anhu minan naqsi hiya tariqatul kitabi was sunnah wa yal ismal fi nafyi wa tafsil fil isbat. Gimana Pak? Paham enggak terjemahannya? Wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah, dan cara atau metode ahli sunnah wal jamaah fima yusbituna lillah, terhadap apa yang mereka tetapkan untuk Allah. Kita artikan agak urut saja apa adanya dulu. Fima dalam perkara yusbituna, yang mereka menetapkan lillahi untuk Allah, minas sifat, dari berbagai sifat yang ada. Wa man yanfauna anhu, dan apa yang mereka nafikan dari Allah, mina naqsi, dari kekurangan atau dari cacat. Ya tariqatul kitab wa sunnah, adalah dengan cara atau metode alkitab wa sunnah, dengan cara alkitab wa sunnah, artinya mengikuti pola alkitab wa sunnah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi metode ahlus sunnah wal jamaah di dalam menetapkan dan di dalam menafikan ya sifat-sifat Allah adalah mengikuti dalil kitab sunnah. Maksudnya seperti itu. Dengan metode kitab sunnah dalam hal isbat dan dalam hal apa? Nafi. Dalam isbat dan nafi. Kemudian yang dimaksud oleh Syekh Dr. Fauzan di sini, wa yal ismal fil nafi wa tafsil fil isbat. Wa yal ismal, yaitu dengan ismal. Ismal itu mengglobalkan, atau kalimatnya apa Pak? Mengeneralisasi apa-apa. Mengglobalkan fil nafi, dalam penafian, di dalam menafikan. Wa tafsil, dan tafsil merinci fil isbat, di dalam menetapkan. Jadi sudah pernah kita singgung sedikit, tapi belum sampai sini dulu. Bahwa di antara metode Al-Quran di dalam menetapkan sifat Allah, kadang-kadang, tidak selamanya, kadang-kadang menggabungkan antara nafi isbat. Nafi isbat. Walaupun susunannya kadang-kadang nafi dulu baru isbat, atau isbat dulu baru nafi. Ya. Seperti kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Kul wallahu ahad, Allah somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Isbat dulu, kemudian ada nafi. Kul wallahu ahad, isbat. Allahus somad, isbat. Ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, nafi. Nah, ini metodologi Al-Quran. Metode Al-Quran dalam menetapkan sifat Allah, kadang-kadang menggabungkan antara nafi isbat. Ya. Seperti di sini, laisa kamitsli syai'un. Apa? Nafi. Nafi. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, yang menyerupai Allah, yang menandingi Allah, tidak satu pun. Nafi. Wa was-sami'ul basir, dan tetapi dia Allah sami, maha apa? Mendengar, maha melihat. Isbat. Menetapkan Allah punya sifat sama, menetapkan Allah punya sifat basar. Ada nafi isbat. Nah, udah ya itu ya. Nah, kemudian di sini wa il isbal fi nafi, secara global di dalam menafikan, wa tafsil isbat, dan tafsil di dalam merinci, di dalam menetapkan. seperti pada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Kita enggak usah membahas nahu. Nanti mungkin ya banyak yang tidak sambung. Kamitslihi itu khilaf ulama tentang kafnya. Ada yang mengkaf yada, ada yang kaf li taukid atau yang lain. Jadi tidak satu pun laisa syai'un, kalau urutan bahasa kita, tidak ada sesuatu pun kamitslihi, yang semisal Allah, yang menyerupai Allah, yang menyamai Allah. Ini nafi. Nafi. Nah, penafiannya ijmal, global. Tidak satu pun, tidak ada dimanapun, sampai kapanpun. Ijmal, global ya. Paham ya maksudnya? Kemudian, wasami' al-basir, itu adalah apa? Adalah tafsil. Di dalam menetapkan tafsil, sami' basir, merinci. Allah zat yang maha mendengar. Allah zat yang maha melihat. Nah, kebetulan di sini, tafsil di sini. Merinci, menyebutkan apa yang dinisbatkan kepada Allah, itu sifat basar, sifat sama'. Tapi dalam penafian, global. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang menyerupai Allah atau yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Fa ijmala fi nafyi, maka Allah di dalam ayat tadi ijmala mengglobalkan fi nafyi, dalam penafiannya. Dalam penafiannya, dalam meniadakan ya persamaan bagi Allah diglobalkan. Bahasa kita apa, Pak? Bahasa kita banyak pinjam sih. Mengglobal kan bahasa Inggris ya. Di generalisasi ya bahasa Inggris. Diumumkan. Kalau diumumkan kesannya nanti beda. Diumumkan. Dibuat umum. Mutlak. Mutlak bahasa Arab juga. Bahasa kita miskin. Bahasa Indonesia. Ya, untuk menerjemah bahasa Arab. Jadi dimutlakkan. Secara umum pernyataannya. Laisa kamitsli syai'un, mutlak secara umum penafiannya, global penafiannya. Ya, tidak satupun, tidak ada satupun. Dimanapun dan sampai kapanpun. Atau dari siapapun. Ya. Ini ijmala fi nafyi, mengglobalkan di dalam menafikan. Fa waqalu, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Sudah ya. Sudah berulang. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian, wa fassala fil isbat. Kemudian Allah di dalam ayat tadi, fassala. Fassala itu fil madinya. Tafsil itu masdarnya. Ya, tafsil itu masdarnya. Tafsil juga sudah kadang-kadang dipakai menjadi bahasa Indonesia. Ya, tafsil. Ditafsil. Dirinci maksudnya. Hah? Jadi bahasa Indonesia banyak mengambil dari bahasa Arab. Fassala fil isbat. Kemudian di dalam ayat tadi fassala, Allah mentafsil fil isbat, di dalam menetapkannya, yaitu firman-Nya wa huwa, dan dia Allah adalah as-sami', menetapkan apa yang menjadi ketetapan bagi Allah itu sami', maha mendengar. Kalau begitu Allah ditetapkan punya sifat sama. Basir apa artinya? Maha melihat. Maka Allah di sini menetapkan bahwa Allah punya sifat basar, melihat. Jadi di sini menggabungkan antara nafi isbat. Penafiannya global, diglobalkan, isbatnya dengan apa? Merinci, tafsil. Nah, ini ada faida, ada maksud. Gimana penjelasan berikutnya? Wa kullu nafyin fi sifatillah, wa kullu nafyin fi sifatillah, fa innahu yatadammanu isbatal kamal. Wa laysa huwa nafyan mahdhan. Li'anna nafya al-mahdha laysa fi madhun. Li'annahu 'adabun mahdun, wal 'adamu laysa bi syai'in. Mungkin ini agak sulit. Wa kullu nafyin, setiap penafian fi sifatillah. Setiap penafian berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kita menetapkan, menafikan, maksudnya, menafikan sifat nakas sebagai Allah. Sifat kurang bagi Allah. Ya. Nafyun fi sifatillah. Fa innahu yatadammanu, sesungguhnya penafian itu yatadamman, mencakup isbatal kamal, menetapkan kesempurnaan, maksudnya adalah menetapkan sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, itu sifat-sifat nakis, sifat-sifat yang kurang, atau yang mengandung cacat, setiap menafikan sifat yang nakis bagi Allah, pada dasarnya meliputi, punya maksud, maksudnya, untuk menetapkan, atau punya maksud kita wajib untuk menetapkan sifat kamal bagi Allah SWT. Wajib hukumnya. Menetapkan sifat sempurna bagi Allah SWT. Kenapa demikian? Walaysa huwa nafyan mahdun, dan bukan hanya penafian semata-mata. Mahdun ansih, dan bukan penafian semata-mata. Kita tidak cuma semua menafikan saja tanpa kita isbat yang menjadi kebalikannya. Jadi kita enggak boleh cuma menyatakan apa namanya, Allah tiada dulum, kemudian tidak mengandung makna lain. Setiap kita menafikan sifat nakis sebagai Allah, di sana mengandung makna kebalikannya. Kalau kita menyatakan Allah tidak dulum, berarti Allah ma'adil. Harus seperti itu. Harus kita menetapkan Allah ma'adil. Tidak cuma menyatakan tidak dulum. Belum cukup. Ya. Kenapa? Dijelaskan li'anna nafya al-madho laysa fid madhun, karena semata-mata hanya menafikan. Li'anna nafya al-madho, bahasa yang bisa dipahami barangkali, karena semata-mata hanya menafikan, laysa fihi madhun, di dalamnya tidak ada unsur pujian. Laysa fihi madhun, di dalamnya tidak mengandung madhun, pujian. Nah, paham enggak ini? Nanti kita contohkan. Li'anna wa adamun mahdun, sebab itu hanya adamun mahdun, semata-mata tidak ada. Enggak paham ya? Sebab semata-mata tidak ada. Semata-mata dinafikan saja. Allah tidak jahil. Allah tidak dulum. Allah tidak pelupa. Umumnya. Atau yang lain. Dari sifat-sifat nakis. Kalau cuma menetapkan atau cuma menafikan saja, itu belum menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab apa? Baru semata-mata penafian. Wal adam laysa bisyin, sementara al adam yang namanya tidak ada, meniadakan maksudnya, laysa bisyin berarti di sana tidak ada sesuatu pun. Tidak mengandung makna apapun karena tidak ada. Karena tidak ada. Paham gak Pak? Cuma terjemah seperti itu. Gak paham ya? Jadi kalau menetapkan sifat nakis bagi Allah, atau menafikan sifat nakis bagi Allah, menafikan sifat nakis bagi Allah, ya, nakis itu kurang ya, itu belum cukup. Hanya penafian saja. Nah, contoh, laisa kamitsli syai'un, itu saja. Belum cukup. Itu belum menunjukkan makna kesempurnaan. Sebelum ada isbat. Sebab apa? Sebab nafi semata-mata tidak mengandung makna apa-apa. Sebab adam, laisa bisyai. Sebab al-adam, ketiadaan, ya tidak mengandung makna apa-apa. Tidak mengandung nilai maksudnya. Umumnya sekarang bagi manusia, si Ali tidak pernah mukul siapapun, Jali tidak pernah mukul siapapun, tidak zulum. Apakah itu mesti terpuji? Mesti baik? Pasti menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik karena dia tidak pernah mukul siapapun? Belum tentu. Sebab apa? Dinafikannya sifat zulum bagi seorang semata-mata menafikan saja, ini belum cukup. Sebab dia tidak mengerjakan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya karena apa? Dia orangnya lumpuh, dia orangnya memang buta, dia memang tangannya nggak bisa bergerak sama sekali, lumpuh. Ya otomatis orang yang lumpuh, yang buta, yang tidak bisa, yang nggak pernah mukul siapapun. Hah? Maksud? Jadi itu belum menunjukkan kesempurnaan. Ya. Contoh lain, misalkan tembok itu nggak pernah berbuat zulum. Karena memang apa? Karena yang nama tembok itu memang nggak bisa disifati dengan sifat kebalikannya. Sebab apa? Tembok itu pasif. Jadi tidak bisa kita mantapkan tembok itu tidak zulum kemudian itu menjadi terpuji. Nggak bisa. Maka di sini ada kalimat apa? Kalimat li'ana nafya al-mahdhu laisa fi mahdhun. Penafian semata-mata tidak mengandung pujian kecuali kalau kita menetapkan kebalikannya. Yang menunjukkan kesempurnaan. Nah, lebih-lebih bagi Allah Azza wa Jalla. Karena maka kita tambahkan keterangan mirip penjelasan dalam Fathurabil Bariyah Talhis Hamawiyah ya. Kan ada akidah yang ditulis Imam Taimiyah, itu dikenal akidah Hamawiyah. Nah, ada Talhis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Rahimahullah. Di sini ada keterangan yang sama, cuma dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kita ambil syahidnya saja. Wa manafahullah an nafsihi fal murad bi intifa'u tilka sifah al manfiyah wa isbatu kamali diddiha. Wa manafahullah, dan apa saja ya Allah nafikan an nafsi dari dirinya, min naqsi dari sifat kekurangan. Wal murad bihi, yakni maksudkan dengannya adalah intifa'u tilka sifah, menafikan sifat itu, al-manfiyah yang dinafikan, wa isbat kamali tidiha, kemudian menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Jadi kalau kita menafikan Allah tidak zulum, karena memang Allah zatnya ma'adil, seperti itu. Allah memang hadir. Kenapa demikian? Li'anna an-nafya wa dhalika an-nafya la yadullu 'alal kamal, sebab penafian semata-mata la yadullu 'alal kamal, tidak menunjukkan kesempurnaan atau belum menunjukkan kesempurnaan. Hatta yakuna mutadaminan, sampai penafian itu meliputi mencakup li sifatin subutiyah, dengan sifat subutiyah, sifat yang untuk ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Yuhmadu 'alaihi, yang dia Allah dipuji karenanya. Sebab fa inna mudarrad nafya qad yakunu sababu alaju fa yakunu naqsan, sebab semata-mata menafikan kadang-kadang sebabnya alaju. Karena apa? Karena ketidakmampuan. Contohnya tadi sifat zulum, masalan zulum, si fulan enggak pernah zulum, enggak pernah memukul siapapun umpamanya. Karena apa? Imma dia karena enggak ada kemampuan, memang rada orangnya lumpuh, orangnya tidak bisa melihat, tangannya kemudian apa? Semper, tidak bisa menggerakkan tangannya. Dibilang dia enggak pernah mukul siapapun, ya belum menunjukkan apa? Kesempurnaan. Sebab apa? Karena dia lemah. Al-azu, karena lemah. Jadi semata-mata menafikan belumlah terpuji. Sebab kadang-kadang ketiadaan itu tadi disebabkan karena al-azu, imma faktor al-azu, karena lemah. Umumnya apa? Umumnya, oh si Ahmad orangnya masya Allah, di rumah terus, enggak pernah nonton sama sekali. Enggak pernah menonton film, enggak pernah main ke apa, jalan-jalan ke pasar, enggak pernah macam-macam. Apalagi maksiat di luar. Karena apa? Orangnya lumpuh. Lagi pula dia enggak punya duit. Atau enggak lumpuh tadi, tapi dia enggak punya duit sama sekali. Sebenarnya enggak pernah nonton. Karena apa? Enggak punya duit. Lah kalau dia tuh punya duit, barangkali akan bisa kesana kemari. Tapi karena ketidakmampuan, karena al-azu, berarti dia belum terpuji. Belum terpuji. Ya. Jadi mujarradun nafi qad yakunu sababu al-azu. Semata-mata menafikan keadaan sebabnya al-azu, kelemahan. Jadi fulan enggak nonton karena apa? Enggak punya duit. Kan belum terpuji karena. Belum terpuji. Mungkin dia dalam hati ingin. Ingin nonton film barangkali atau yang lain. Tapi karena dia punya duit, enggak punya uang, maka dia tidak mengerjakan, tidak melakukan perbuatan nonton. Karena apa? Al-azu sebabnya. Sebabnya tidak mampu. Ini belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Ya, itu sebab pertama. Wa qad yakunu sababu adamul muqabalah, adamul qabiliyah. Fala yaqtadi madhan. Kadang-kadang sebabnya memang apa? Sebab memang tidak bisa menerima sifat itu. Sebab dia sifatnya pasif. Nah, seperti apa? Kama laqultu atau laqulta, seperti kalau kamu katakan al-jidaru la yadlim. Tembok itu enggak pernah berbuat dolim. Nah, yang namanya jidar karena memang enggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adalah benda yang dihukumi benda mati, yang tidak aktif. Maka dikatakan tembok itu enggak pernah berbuat dolim. Nah, maunya. Ya enggak mengandung pujian. Meja ini enggak pernah menyakiti siapapun. Karena enggak bisa bergerak. Kan enggak mengandung pujian. Nah, kalau itu maka semata-mata menafikan belum cukup. Nah, padahal itu untuk benda, untuk manusia masalah. Untuk Allah Azzawajalla lebih-lebih. Allah. Karena maka setiap Allah menafikan atau Rasul sesal menafikan sifat yang nakis bagi Allah, itu mandung apa? Maksud kita wajib menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi kebalikannya. Wajib seperti itu. Allah tidak dulum. Kita di sana kemudian harus menetapkan Allah karena memang Maha Adil. Maka tidak pernah berzulm sama sekali. Contoh di situ ada. Wa min amsilati nafi al-mutadammin isbatil kamal. Wa min amsilah, di antara contoh-contoh an-nafi, penafian al-mutadammin yang meliputi li isbatil kamal. Yang meliputi makna atau maksud untuk menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Contohnya apa? Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, fala wala yadhlimu rabbuka ahada. La yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah berbuat zulm kepada siapapun. Ayat maksudnya likamali adlihi subhanahu wa ta'ala. Karena memang keadilan Allah. Karena memang Allah zat yang Maha Adil. Ini karena Allah memang Maha Adil. Jadi ketika kita menetapkan Allah tidak zulm, kita otomatis punya keyakinan Allah punya sifat yang kebalikannya, yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, yaitu Allah zat yang Maha Adil. Ya, seperti itu. Apa, Pak? Bisa jam berapa? Jam 7. Ya, mudah-mudahan selesai. Tinggal sedikit. Wa qaluhu, kemudian contoh firman Allah yang lain, wala ya'udu hifdhuma. Dan tidaklah menjadikan Allah penat, payah, capek hifdhuma di dalam menjaga keduanya. Yaitu apa? Arsy dan yang lain. Apa ini? Dalam surat apa? Ayat Kursi ya, dalam ayat Kursi. Karena apa? Ai likamali kudratihi wa quwwatihi, karena kesempurnaan kekuasaan Allah dan karena kesempurnaan kekuatannya. Jadi Allah tidaklah pernah merasa payah, capek ketika menjaga arsy atau menjaga makhluk-makhluk yang lain semuanya. Karena memang Allah zat yang maha kuat. Allah maha kuasa. Maha kuasa. Maksudnya seperti itu. Contoh lain, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidaklah terkena sifat sinah. Apa sinah, Pak? Ngantuk. Wala naum, tidak pula tidur. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Sebab sifat antuk, sifat tidur bagi Allah itu cacat. Cacat. Mungkin bagi manusia bisa jadi menunjukkan apa? Positif, dia masih baik, masih sehat. Kalau orang enggak bisa tidur, enggak bisa ngantuk, wah, berarti dia kena penyakit ini kalau manusia. Tapi bagi Allah ngantuk, naum, sinah itu cacat. Maka ketika Allah menetapkan la ta'khudhu sinatun wala naum, mengandung makna kebalikan yang sempurna atau yang menunjukkan sifat sempurna bagi Allah ialah likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Karena Allah zat yang maha sempurna hidupnya, hayatihi, dan maha tegaknya Allah. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Terus. Setiap saat wa fi sya'an. Allah punya pekerjaan terus. Tiap saat. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Tetapi juga gak pernah capek, gak pernah lelah. Ini. Bagi Allah ya, Allah. Malaikat saja ada yang punya tugas terus. Apa? Ibadah terus. Tasbih terus. Siang malam. Sujud terus. Siang malam. Beribadah terus. Siang malam. Terus siang malam memikul arsy. Tidak pernah capek. Padahal makhluk. Allah menciptakan di antara makhluknya ada yang seperti itu. Nah, apalagi Allah SWT. Ini apa namanya di antara penjelasan bahwa penafian semata-mata itu belum mesti menunjukkan kesempurnaan sebelum menetapkan kebalikannya yang menunjukkan kesempurnaan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Nah, itu contoh-contohnya. Jadi Allah di sini dikatakan la yadli marubuk ahada. Allah tidaklah pernah zulum sama sekali. Karena memang Allah zat yang maha adil. Jadi ketika menetapkan, menafikan, ya, menafikan sifat zulum bagi Allah, berarti kita punya maksud atau bahkan kita wajib menetapkan sifat kebalikannya yang menunjukkan kesempurnaan Allah SWT itu zat yang maha adil. Seperti itu. Ya. Ketika kita menafikan diri Allah sifat jahil, berarti kita otomatis menetapkan sifat al-ilm ya, bagi Allah SWT. Ketika kita menafikan sifat sinnah dan sifat naum bagi Allah, nah, berarti kita wajib menetapkan bahwa Allah punya sifat yang maha hidup, maha tegak, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nah, yang itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah dan lain-lain. Wa kadza kullu nafyin 'anillah fayanau yatadammanu isbata diddillah al-manfi minal kamal wal jalal. Hada wa nasallallaha al-basirah fi dinihi wal amal bi ta'atihi wa ma'rifatil haqqi wal amal bihi. Kemudian wa kadza. Demikianlah kul nafyin 'anillah. Setiap penafian sifat yang kurang dari Allah, fa innahu yatadammanu isbata didil manfi, sesungguhnya penafian tadi ya, yatadammanu meliputi, mencakup isbata didil manfi, menetapkan kebalikan sifat yang dinafikan minal kamal, dari sifat kesempurnaan wal jalal, dan sifat keagungan. Ya. Jadi setiap menafikan sifat yang kurang bagi Allah itu otomatis punya maksud untuk menetapkan makna atau sifat yang kebalikannya, kebalikan sifat yang nakis yang menunjukkan kesempurnaan. Ya. bagi Allah dan menunjukkan keagungannya. Ini apa namanya penjelasan tentang yang kelima. Cara al-sunnah wal-jamaah di dalam menetapkan sifat Allah diantaranya adalah menggabungkan antara nafi dan isbat. Sebab nafi semata-mata belum mesti menunjukkan kesempurnaan. Sebab penafian semata-mata kadang-kadang karena tidak mampuan. Ada kalanya karena memang karena memang dia tidak bisa menerima sifat-sifat tadi. Seperti kalau tembok, dikatakan tembok itu enggak pernah berbuat zulum kepada kita. Memang tembok enggak bisa berbuat apa-apa. Maka dikata seperti itu ya tidak mengandung pujian. Ya. Atau karena kelemahan. Sebulan enggak pernah mukul siapapun. Karena dia memang orang yang lemah, enggak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Maka itu belumlah menunjukkan kesempurnaan. Ya. Itu kalau cuma nanti semata-mata. Karena maka Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayatnya sebagainya di sana memang menggabungkan antara nafi dan isbat. Karena memang nafi semata-mata itu belum menunjukkan kesempurnaan. Sebelum menetapkan sifat yang sempurna yang menjadi kebalikan sifat yang naqis tadi. Seperti yang telah dicontohkan. Hada. Demikianlah. Wa nas'alullaha al-basira fi dinihi wal amal bi ta'atihi wa ma'rifatil haq wal amal bihi. Demikianlah. Dan kita meminta kepada Allah al-basira fi dinihi. Minta mudah-mudahan Allah pernah memberikan basirah, ketajaman. Pengetahuan kita, akal kita terhadap agamanya, wal amal bi ta'atihi, dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kemampuan kita untuk bisa melakukan berbagai macam amal ketaatan, wa ma'rifatul haq, dan kemampuan untuk mengetahui al-haq wal amal bih, dan kemampuan untuk mengamalkan al-haq tersebut. Ini poin yang kelima. Jadi alhamdulillah selesai poin yang kelima. Kemudian dapat kita pahami apa yang kita sampaikan. Jadi ini diantara kaidah atau cara-cara Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Taala. Tentu ini baru sebagian yang kita baca. Ya. Kaidah-kaidah yang lain yang belum dimuat di sini masih banyak. Tapi ini diantara kaidah-kaidah yang pokok supaya kita bisa selamat, bisa memahami dengan benar dalam kaitannya dengan tauhidul asma wa sifat. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan teruskan dengan manhajul jahmiyah wa talamidihim, manhajul jahmiyah dan murid mereka di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah kita sambung lagi kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.